benarnya ibadah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, innal ibadah la tusamma ibadatan illa bitauhid kama innas shalah la tusamma sholatan illa bitoharah. Kama qala, sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah, itu ibadah yang benar, yang diterima, kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat, sesungguhnya sholat tidak dikatakan benar kecuali dengan toharoh, suci dari hadas. Orang sholat walaupun tata caranya benar, kaifiahnya benar sesuai dengan sunnah, tapi dia berhadas, tidak suci, maka tidak sah sholatnya dan belum dianggap sholat. Walaupun sekian kali sholat, walaupun 1000 kali sholat, kalau dia berhadas, tidak dianggap sholat. Begitu juga ibadah secara keseluruhan. Keseluruhan ibadah apa saja? Baik ibadah qalbiyah maupun zahiriyah. Tidak sah ibadah itu kecuali dengan tauhid. Dan beliau melanjutkan, idza dakhala syirk fit tauhid fasad. Idza dakhala syirk fil ibadah fasadat. Kama idza dakhala hadats fis shalah. Atau kama qala. Maka apabila syirik masuk dalam ibadah, rusak ibadah. Sebagaimana hadas masuk dalam sholat. Orang sholat khusyuk lama, lalu hadas, rusak gak sholatnya? Rusak gak sholatnya? Rusak. Walaupun sholatnya 1 jam umpamanya, rusak. Begitu juga kesyirikan, apabila masuk dalam ibadah, rusak ibadah. Pentingnya perhatian bagi hamba Allah yang beribadah pada Allah, memperhatikan perkara tauhid, karena tauhid itulah yang meluruskan tujuan ibadah. Bahkan dengan tauhid itu, sesuatu yang asalnya bukan ibadah, yaitu muamalah, bisa bernilai ibadah atau mendapatkan pahala seperti ibadah. Karena tauhid. Karena ikhlas. Ini ya. Maka tauhid dasar. bagi hamba Allah yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini diabaikan, bisa merusak ibadahnya. Apabila yang masuk syirik akbar, rusak semua ibadah wal iyadu billah. Keimanan rusak. Sebagaimana dalam bab ini yang insyaallah akan kita singgung, andai kata itu syirik ashar, maka merusak ibadah yang dimasuki oleh syirik ashar itu. Maka ini bahayanya syirik. Jangan dianggap sepele, walaupun syirik ashar kecil, karena bisa merusak amalan yang syirik itu masuk pada amalan itu, pada ibadah itu tersebut, pada ibadah tersebut. Insyaallah pada malam ini kita masih melanjutkan bab yang ke-38. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Itu firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat tawhud wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Ayat yang dimulai dengan pertanyaan, dari pertanyaan pengingkaran, yaitu pengingkaran terhadap orang-orang yang mengira dirinya beriman. Maka nanti dimulai dengan alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak mengetahui, kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya dirinya beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang, kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu, ternyata mereka menginginkan berhukum kepada tauhid, sedangkan mereka diperintah untuk mengingkari tauhid. Itu pengingkaran terhadap orang yang menyangka dirinya beriman tapi masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Karena beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan keinginan untuk berhukum dengan tauhid. Karena orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW mestinya menginginkan berhukum dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, bukan menginginkan berhukum dengan tauhid. Tapi ada orang yang menyangka dirinya beriman atau mengaku dirinya beriman, ternyata menginginkan berhukum dengan tauhid. Insyaallah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, fa inna Allah ta'ala angkaro ala man arada dzalik. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengingkari terhadap siapa saja yang menginginkan hal itu, yaitu menginginkan untuk berhukum dengan tauhid. Wa akadzabahum fi jam'ihim al-iman. Dan Allah mendustakan mereka dalam sangkaan mereka dirinya beriman, didustakan keimanannya. Lima fi domani kaulihi yas'umun, itu di dalam kandungan pada kalimah yas'umun, mereka menyangka. Maka kalimah yas'umun ini ghalibnya adalah untuk kedustaan, yaitu orang yang berbuat dusta, mengaku beriman tapi keinginannya milisi keimanannya. Min nafyi imanihim, dari tidak adanya iman mereka. Jadi ketika menginginkan berhukum dengan tauhid, ini menunjukkan tidak ada iman mereka itu, hanya mengaku saja, tapi hakikatnya tidak ada iman pada mereka. Wa inna yas'umuna innama yuqalu ghaliban liman da'a da'wa ma fiha kadibun limukhalafatihi limujibihi wa amalihi bima yunafiha. Karena yas'umuna, itu mereka menyangka sesungguhnya ini digunakan kalimat yas'umuna, umumnya, ghalibnya, umumnya ini bagi orang yang mengaku suatu pengakuan yang di dalamnya adalah yang dia itu dusta, yaitu melisi dari hakikat pengakuan itu sendiri. Ini yas'umun. Sudah kita contohkan pada pertemuan yang sebelumnya, ketika orang berbuat dusta, maka ini digunakan dengan kalimah za'ama. Za'ama fulan anna Zaid umpamanya anna Zaid qadama minas safar, sedangkan Zaid tidak dari safar. Nah, ini fulan menyangka bahwasanya Zaid pulang dari safar, sedangkan saya tidak dari safar umpamanya. Wa amalihi bima yunafi, atau perbuatannya ini menyelisih pengakuannya. Maka dikatakan za'ama, ngakunya beriman tapi perbuatannya menyelisih keimanan, yaitu menginginkan berhukum dengan tauhid. Nah ini yuhaqqiquhu hadza qauluhu, dan dibuktikan kedustaannya ini, ya, dibuktikan kedustaannya ini, kedustaan keimanannya maksudnya, dengan firman Allah lanjutannya, waqad umiru ayyakuru bih. Sedangkan mereka sungguh telah diperintah untuk mengkufuri tauhid. Ketika orang beriman diperintah untuk mengingkari tauhid. Ternyata dia mengaku beriman malah menginginkan berhukum dengan tauhid. Ya ini. Li'annal kufra bitauhid ruknut tauhid. Karena mengingkari tauhid, kufur terhadap tauhid ini rukun tauhid. Namanya rukun, ya harus ada. Apabila tidak ada rukun, ya tidak ada hakikat sesuatu itu. Nah, di antara rukun tauhid adalah mengingkari tauhid. Yaitu la ilaha, ini rukun pertama. Tauhid ada dua rukun. Rukun pertama an-nafyu. La ilaha. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini. Illallah, ini rukun yang kedua, isbat penetapan hanya kepada Allah. Dan makna la ilaha ini termasuk adalah kufur tau, al-kufru bitau. Maka wa may yakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Itu kalimat la ilaha illallah. Apa syar apa itu mengingkari tauhid, kufur pada tauhid dan beriman kepada Allah. Itu berpegang, berarti dia telah berpegang teguh dengan ulwatul wusqa. Maka wa may yakfur bitauhid ini makna la ilaha. Wa yu'min billah illallah. Kama fi suratil Baqarah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi kita baca. Wa idza lam yahsul hadzal ruknu lam yakun muwahhidan. Apabila tidak ada rukun ini, ya, rukun yaitu mengingkari tauhid, belumlah dia bertauhid. Maka dia belum bertauhid. Karena tidak terpenuhi rukunnya. Kalau sholat ada rukunnya, ada enggak sholat rukunnya? Kalau hilang rukunnya, sah enggak sholatnya? Sah enggak? Begitu juga tauhid. Kalau sholat saja ada rukun dan syaratnya, maka tauhid pun ada rukun dan syaratnya. Orang banyak perhatian tentang syarat sahnya sholat, tentang rukun sholat, sangat perhatian kaum muslimin. Karena tahu, apabila tidak penuhi, tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Tapi sayang seribu sayang, tentang tauhid sedikit yang perhatian. Ya enggak? Sedikit yang perhatian. Apa sih rukunnya tauhid? Apa sih syarat sahnya tauhid? Jarang kaum muslimin yang perhatian. Sedangkan tauhid awalan sebagai dasarnya. Sholat tanpa tauhid tidak sah. Bahkan ibadah secara keseluruhan tanpa tauhid tidak ada, tidak sah. Tapi sedikit orang perhatian. Ini. Dan rukunnya tauhid pertama adalah kufur kepada tauhid. Yang kedua, beriman kepada Allah. Saya bacakan perkataan muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah beliau Makna Tauhid. Qala muallif rahimahullah, i'lam rahimakallah ta'ala. Ini dalam risalah beliau, risalah Makna Tauhid. Inna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufra bitauhid wal iman billah. Kata muallif rahimahullah, ketahuilah rahimakallah ta'ala, semoga Allah merahmati kamu. Ini sering kalau beliau memulai risalahnya dengan i'lam rahimakallah. Apa diantara faedahnya? I'lam ini perintah untuk berilmu. Perintah untuk ala ilm. Amar untuk berilmu. Ini diantara faedahnya agar manusia itu perhatian. Ketahuilah, ada apa ini? Kan begitu untuk berilmu. Rahimakallah, ini doa beliau kepada muridnya atau kepada yang membaca risalah beliau. Rahimakallah, didoakan semoga Allah merahmati kamu. Maka kalimat rahimah tidak harus untuk orang yang sudah mati, masih itu. Ini menunjukkan perhatiannya seorang ulama kepada muridnya. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya ulama min arhaminnas, termasuk orang yang paling rahmah kepada manusia. Mendoakan. Lah kata beliau, ketahuilah rahimakallah, inna awwala ma faradallah, sesungguhnya yang paling di wajibkan oleh Allah, sesungguhnya yang pertama kali difardukan oleh Allah kepada ibnu Adam, yang paling fardu ini, pertama yang paling wajib, apa itu? Al-kufru bitauhid, kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Ini kewajiban pertama, fardu yang pertama. Beliau mengatakan, inna awwala ma faradallah, sesungguhnya yang pertama kali Allah fardukan, Allah wajibkan kepada ibnu Adam adalah kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Lalu mungkin bertanya, apa dalilnya? Wad dalil. Nah, ini kebiasaan beliau memang. Selalu menyebutkan dalil. Akan menyebutkan kewajibannya ini. Yang wajib ini, apa dalilnya? Wad dalil qauluhu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 6. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wastanibut tauhid. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa? Ubudullah, beribadalah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Ini dalilnya. Jadi kufur kepada tauhid, mengingkari tauhid, menjauhi tauhid, ini termasuk kewajiban yang pertama yang Allah wajibkan kepada Bani Adam. Sebagaimana beriman kepada Allah. Kalian tidak akan ketemu antara beriman kepada Allah dengan iman kepada tauhid. Maka beriman kepada Allah harus mengingkari tauhid. Kalau masih mempercayai tauhid, berarti tidak beriman kepada Allah. Lalu beliau lanjutkan, fa amma sifatul kufri bitauhid. Sekarang, adapun sifat kufur pada tauhid, sifatnya bagaimana kufur pada tauhid? Fahuwa. Ini yang dimaksud, apa sih kufur pada tauhid? Maka sifatnya yaitu anta taqida butlana ibadati ghairillah watat rukaha watu kafiro ahlaha watu adihim. Ini yang dimaksud kufur kepada tauhid. Sifatnya, kata beliau, sifat kufur kepada tauhid atau tandanya kufur pada tauhid, yaitu kamu berkeyakinan batalnya ibadah kepada selain Allah. Apapun bentuk ibadahnya, harus yakin itu batal. Apapun bentuk ibadahnya, kalau itu untuk selain Allah, batal. Ini termasuk sifat kufur pada tauhid. Dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah apapun adanya. Baik itu kayu, batu, manusia. Apa ini untuk orang soleh atau tidak soleh. Baik itu malaikat maupun para nabi. Harus ditinggalkan. Ini kufur pada tauhid. Dan mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dan memusuhi mereka. Ini sifat kufur kepada tauhid. Ini kata beliau. Jadi meyakini batalnya ibadah kepada selain Allah dan meninggalkan, bukannya batal meyakini, batal tapi mengamalkan dan meninggalkan dan mengkafirkan orang yang melakukan hal itu dan memusuhi mereka. Wa amma makna al-iman billah, kata beliau, kita lanjutkan sedikit jawaban ya, kita selesaikan ini. Adapun makna beriman kepada Allah, wa huwa an ta'taqida annallaha huwal ilahul ma'budu wahdah duna ma siwa wa tukhlisu li ikhlas wa tukhlisu jami'a atau wa tukhlisu jami'a al ibadati kulliha lillah wa tanfiha an kulli ma'budin siwahu tuhibbu ahlal ikhlas wa tuwalihim wa tabghadu ahlas syirk wa tu'adihim. Wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man rahiba anha. Adapun makna beriman kepada Allah, yaitu kamu meyakini bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, bukan selainnya. Dan kamu mengikhlaskan semua ibadah, semuanya untuk Allah. Ibadah apa saja, baik berupa ucapan, lisan, perbuatan, maupun hati, semuanya adalah untuk Allah. Ibadah zahir, salat, puasa, zakat, ibadah hati, cinta, berharap, takut, jadi ibadah qalbiyah, lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia berharap pada makhluk melebihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah biasa saja, enggak pernah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, tidak pernah memperlihatkan amalan yang baik kepada Allah. Ini kadang-kadang orang berharap kepada Allah. Tapi kalau berharap kepada makhluk, oh berusaha, ya enggak? Berusaha untuk memperbaiki hubungan, bagaimana nanti makhluk akan baik dengan kita, kan begitu kan? Oh nanti menampakkan, oh perbuatan yang baik. Tapi berharap pada Allah biasa saja. Enggak berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, berusaha untuk memperbaiki ibadahnya, berusaha untuk memperbaiki keikhlasannya. Tidak. Tapi kepada manusia, oh masya Allah, oh, kita harus begini, kita harus begini, biar dia baik, biar dia memenuhi permintaan kita. Kan begitu kan? Aneh. Sedangkan tidak akan bisa makhluk berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tegaskan, tidak ada yang bisa memberi kecuali apa yang Allah tahan, dan tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah, apa yang Allah telah berikan. Allah yang Maha Kuasa. Maka hendaknya seorang hamba ketika berharap pada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki amal perbuatannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kadang manusia malah kepada manusia, oh, karena berharap, oh sudah, kita harus begini, kita harus begini, karena kita harus berharap nanti akan dapat ini, kan gitu. Adapun kepada Allah, biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang tidak perhatikan keikhlasannya. Ini ya ikhwan. Ini. Watan fiha an kulli ma'bud siwa. Masih makna iman kepada Allah di sini. Dan menafikan ibadah dari seluruh sesembahan selain Allah, apapun adanya. Tidak ada beribadah pada selain Allah. Baik ibadah zahiriyah atau ibadah qalbiyah, cinta, minta pertolongan, takut, berharap, hendaknya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk. Tuhibba ahlal ikhlas. Ini termasuk makna iman pada Allah. dan kamu mencintai ahlul ikhlas, ahlu tauhid, dicintai. Wa tuwalihim, dan wala kepada mereka. Wala kepada mereka. Yaitu loyal pada ahlu tauhid. Wa tabghud ahla syirik, dan kamu membenci ahlu syirik. Wa tu'adihim, dan memusuhi ahlu syirik. Ini pertama kali yang Allah wajibkan kepada hambanya. Kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya tadi, sifatnya atau maknanya. Kata beliau, wa hadhi millatu Ibrahim alaihissalam. Inilah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allati safiha nafsah, yang siapa saja safiha nafsah man rahiba anha, yang siapa saja membenci agama Ibrahim adalah dia orang yang safih, orang yang tidak berakal. Nah, sekarang ada orang menyangka atau mengaku beriman kepada apa yang turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata malah menginginkan berhukum kepada tauhid. Lalu di mana imannya? Adakah iman di dalam hatinya? Nah, ini maksudnya. Sedangkan iman kepada Allah, iman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW, tidak akan berkumpul dengan iman kepada tauhid. Tidak akan berkumpul. Ini ya, tidak akan berkumpul. Maka kufur pada tauhid dan beriman pada Allah, ini adalah kalimah la ilaha illallah. Wattauhid huwa asasul iman. Lalu dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman. Wattauhid huwa asasul iman. Tauhid inilah dasarnya iman, pondasinya iman. La tasluhu bihi jami'ul a'mal wa tafsudu bi adamihi, yang akan baik seluruh amalan dengan tauhid. Ini pentingnya tauhid di sini ya ikhwan. Dan akan rusak seluruh amalan dengan hilangnya tauhid. Nah, orang-orang yang tidak bertauhid, hilang tauhid, amalnya rusak. Yang mungkin secara zahir amalnya besar, tapi rusak waliyadzubillah. Berarti kalau hilangnya tauhid, yang masuk apa? Syirik. Apabila syirik, maka rusak amal. Kama anna dzalika bayyana, kama anna dzalika bayyinun fi qaulihi ta'ala, sebagaimana hal itu telah jelas di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-256, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha, maka barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan lepas apa urwatul wusqa, yaitu kalimah la ilaha illallah. Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, al urwatul wusqa adalah kalimah la ilaha illallah. Wa dzalika anna tahakum ila tauhid imanun bihi. Nah, ini sekarang ini. Dan yang demikian itu bahwasanya berhukum dengan tauhid. Nah, ini sekarang. Ini pendalilannya di sini. Bahwasanya berhukum dengan tauhid itu ingin berhukum dengan tauhid, ini adalah termasuk iman kepada tauhid. Iman kepada tauhid merusak tauhid. Karena rukunnya tauhid adalah kufur kepada tauhid. Dan berhukum kepada tauhid termasuk iman kepada tauhid. Maka iman kepada tauhid berarti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Maka hendaknya seorang yang beriman, yang benar-benar beriman, tidak ada dalam hatinya keinginan kecuali berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, baik itu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam masalah ibadah, dalam masalah toharoh, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah ibadah yang lainnya. Hendaknya berhukum dengan apa yang turunkan kepada Rasulnya, itu Alkitab dan Sunnah. Dan ingin berhukum dengan itu. Ingin wudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ingin sholat sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga dalam muamalah sesama manusia, juga hendaknya orang yang beriman ingin berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa kitab dan sunnah. Jangan sampai ada orang yang beriman lebih menginginkan atau berkeinginan, bukan lebih, berkeinginan ingin berhukum dengan tauhid selain hukum yang Allah turunkan. Jangan. Aneh. Kalau ada, aneh. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Afan agak panjang sedikit karena agar sampai ke titiknya. Khawatirkan kalau enggak sampai ke titik masih pertanyaan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.